sarwo kalepatan. Rakyat bubrah pimpinane jomblang. Aduh Gusti nyuwun pangampunan. Kulo lali pesen panjenengan. Zaman edan kabeh kelimpungan. Negeri goncang podo pun amutan. Aduh Gusti nyuwun pangampunan. Kulo ajrih lanang panjenengan. Allahumma sholli pangampunan kula ajrih lakon.